بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كمسلمين ومسلمات رحمني ورحمكم الله، ini adalah halaqah kita yang ke-36 dalam mengkaji kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-33, yaitu hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yasta'fif yu'iffahullah." Barang siapa dia menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan memberikan kehormatan kepadanya. "Wa man yastaghni yughnihillah." Dan barang siapa dia mencukupi dirinya dengan Allah, maka Allah akan mengkurniakan kekayaan diri kepadanya. وَمَا يَتَصَبَّرْ يَصَبِّرْهُ اللَّهُ. Dan barang siapa dia bersabar, berusaha untuk bersabar, maka Allah akan mengkurniakan kesabaran kepadanya. وَمَا أُطِيَ أَحَدٌ أَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبَرْ. Dan tidaklah seorang diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas, lebih melapangkan dadanya dibandingkan orang yang diberikan kesabaran. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam menjelaskan hadis ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa kesempurnaan seorang hamba ada pada keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rasa cemas dan rasa harapnya, dan di dalam ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menggapai kesempurnaan tersebut, tentunya ada upaya yang harus dia lakukan. Ada upaya yang harus dia jalani agar dia menjadi seorang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang yang benar-benar merdeka dari penghambaan kepada para makhluk, dari ketergantungan hati kepada para makhluk. Maka upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan dua hal yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang pertama adalah memiliki sifat iffah, yaitu menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta apa yang ada di tangan manusia. Menjaga kehormatan dirinya dari meminta dengan lisannya, dengan ucapannya, dan juga menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya dari meminta apa yang ada pada manusia dengan bahasa tubuhnya. Karena ada kalanya orang dia tidak meminta dengan lisan, tapi secara halnya, bahasa tubuhnya atau dari perilakunya, dia sebenarnya meminta dan mengharapkan apa yang ada pada manusia. Maka orang yang seperti ini bukanlah orang yang menjaga kehormatan dirinya, karena dia akan menggantungkan dirinya pada apa yang ada di tangan manusia. Maka Nabi SAW menjelaskan, وَمَا يَسْتَعْفِفْ يُعِفَهُ اللَّهُ. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya dari meminta apa yang ada di tangan manusia, maka Allah akan mengkarniakan kepadanya kehormatan diri. Ini hal pertama yang merupakan upaya yang harus dilakukan untuk bisa merealisasikan kesempurnaan penghambaan kepada Allah, yaitu menjaga kehormatan diri agar tidak meminta apa yang ada pada manusia, tidak mengharapkan apa yang ada pada manusia. Hal yang kedua, upaya yang kedua, yang juga harus ada ketika seorang ingin menyempurnakan keikhlasan dan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan cara al-istighna'u billah, merasa cukup dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya telah kaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa yakin, dan dia yakin, benar-benar yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupinya. Dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Dan upaya yang kedua, setelah dia melepaskan harapan dia kepada manusia, dia gantungkan harapan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya mengharapkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Wa may yastaghni yughnihillah." Dan barang siapa dia merasa cukup dengan adanya Allah, maka Allah akan mengkurniakan kepadanya kekayaan yang hakiki. kekayaan diri dan kecukupan padanya. Dua hal ini, sifat iffah dan sifat al-istighna'u billah, adalah dua hal yang akan memberikan kepada dirinya kekuatan di dalam ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan kepada dirinya ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan rasa harap akan karunia Allah Subhanahu wa taala dan husnudzan atas apa yang akan Allah berikan kepadanya. Dan dua sifat ini merupakan dua sifat yang juga diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa beliau. Di antara doa tersebut adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah dan ketakwaan dan afaf, sifat iffah, sifat kehormatan diri, wal-ghina, dan kekayaan diri. Maka barang siapa dia dikurniai tentang sifat-sifat ini, maka dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Dia tidak akan bergantung kepada orang lain di dalam hal apapun. Kemudian di dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang satu sifat agung yang lain yang juga harus dimiliki oleh seorang di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, yaitu sifat kesabaran. Karena kesabaran ini merupakan pemberian yang begitu besar dan pemberian yang terbaik dan sesuatu yang Allah perintahkan untuk senantiasa dijadikan pegangan di dalam menghadapi semua urusan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan mintalah pertolongan dengan kesabaran dan juga dengan salat. Maka kesabaran suatu yang digunakan untuk menjalani menghadapi kehidupan dunia ini, yang kita jadikan penolong kita, suatu hal yang bisa membantu kita dalam menghadapi urusan-urusan dunia dan juga menghadapi urusan-urusan akhirat. Dan yang namanya kesabaran butuh kepada upaya, butuh dilatih, dan butuh untuk memaksa diri untuk bersabar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Wa may yatasabbar," barang siapa dia berupaya untuk bersabar. Dia berusaha untuk bersabar. Yusabbihullah, maka Allah akan mengkaruniakan kepadanya kesabaran. Dan Allah akan membantu dalam urusan-urusannya dengan kesabaran tersebut. Maka kesabaran ini butuh untuk diupayakan. Dan kesabaran ini harus ada pada semua keadaan, pada semua urusan seorang hamba. Karena itu merupakan sebab ditolongnya dia, sebab berhasilnya dia. Maka kesabaran dibutuhkan di dalam menjalankan ketaatan, agar dia bisa menjalankan ketaatan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dibutuhkan di dalam menjauhi perbuatan kemaksiatan, sehingga dia mampu untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Kesabaran juga dibutuhkan di dalam menjalani takdir yang Allah tetapkan kepada dia. Maka dia tidak menunjukkan rasa marah dan kebencian ketika menghadapi takdir yang kurang dia senang, ketika menghadapi hal yang tidak dia inginkan. Sebagaimana kesabaran juga dibutuhkan tatkala dia menghadapi nikmat, diberikan nikmat, dia harus menghadapinya juga dengan kesabaran, agar nikmat tersebut tidak dia gunakan untuk hal yang justru mendatangkan murka Allah, dan agar nikmat tersebut dia gunakan di dalam bersyukur atas nikmat yang sudah dia dapatkan. Dan semua itu butuh kepada kesabaran. Maka karena pentingnya sifat sabar itu, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang hakikat apa yang telah dilakukan para penduduk surga sehingga mereka bisa mendapatkan kenikmatan di surga. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru." Mereka itu, yaitu penduduk-penduduk surga, mereka diberikan ganjaran kamar-kamar di surga disebabkan kesabaran mereka. Mereka mendapatkan surga dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatannya, dan mereka mendapatkan derajat yang tinggi di surga disebabkan mereka dahulu bersabar tatkala di dunia. Mereka bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan bersabar di dalam menyikapi takdir yang telah Allah tetapkan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat kesabaran di dalam menghadapi segala urusan dan di dalam menghadapi atau menjalankan semua ketaatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengkurniakan kepada kita sifat iffah, kehormatan diri, tidak berharap dengan apa yang ada pada manusia, dan juga memiliki sifat al-ghina, kekayaan diri, yaitu merasa cukup, merasa kaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hanya bertawakal kepada Allah dan hanya mengharapkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pemberian dari makhluk. Demikian penjelasan yang bisa kita kaji pada halaqah kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan hadis berikutnya pada halaqah mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.